Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, khasnya kepada Al-Fadhil Ustaz yang nampak bersama-sama dengan kita terutamanya di daerah Mersing ini buat kali yang kedua. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan terus bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk bersama-sama dalam majlis yang penuh barakah, iaitu majlis ilmu. Dengan itu, untuk tidak kita membuang masa, saya menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan majlis ilmu kita pada malam ini. Fadal Masyur. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini, keseluruhan saf kepimpinan Ma'had Tahfiz Al-Khairiyah, seluruh ahli jawatan kuasa yang telah menganjurkan program kita pada malam ini, semua yang telah menjayakannya, sukan keselamatan, hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur ke Hadratillah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini dalam sesi kuliah perdana. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini terhitung sebagai satu amal soleh yang akan ditulis di dalam buku catatan amal kita, yang mana buku itu kita akan baca pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti. Umat Islam sudah sinonim. Apabila datangnya bulan Syaban, maka orang akan ingat nisfu. Bila datangnya bulan Ramadan, orang akan ingat buka puasa. Bila nak habis Ramadan, orang akan ingat raya. Begitulah berulang-ulang. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan kepada kita kiranya pada tahun ini untuk sempat dengan nisfu daripada Syaban dan seterusnya dapat menjadi tetamu Allah di dalam tarbiyah ataupun kursus tahunan, kursus Ramadan. Alhamdulillah juga kita ucapkan syukur kepada Allah yang memberi peluang kepada kita, kerana malam ini kita berada dalam majlis ilmu yang kalau Allah tidak pilih kita, maka kita akan sama dengan kawan-kawan kita yang sekarang ini tidak dapat menghadirkan diri di mana-mana majlis agama. Duduk di rumah, tengok tali besing. Kuarta berita jerebu. Maka kita doakan dan kita dakwahkan agar sanak saudara, kawan-kawan kita yang masih lagi belum ada kesedaran tentang lebih atau fadilatnya mencari ilmu akhirat, mudah-mudahan mereka akan bersama-sama dengan kita pada masa-masa akan datang memberi nilai yang sepatutnya kepada majlis-majlis ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, kata Ibnu Umar, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata yang lebih kurang bunyinya begini: La hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yuqimuhu ana al-layl wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu mala fahuwa yunfikuhu ana al-layl wa ana an-nahar, au kama qala. Artinya, tidak ada dengki pada dua perkara. Yang pertama, seorang yang Allah beri kepada Al-Quran, lalu ditunaikan akan hak-hak Al-Quran siang dan malam. Dan yang kedua, seorang yang Allah beri dia harta, lalu dia membelanjakan hartanya pada jalan Allah siang dan malam. Yang pertama pada hadis ini, Nabi sebut la hasada, maknanya tidak dikira dengki, iaitu dengki yang tidak berdosa. Apa makna hasada? Kalau dijemah Melayu juga deki. Dan yang kedua, kalimah yang akan kita bicarakan pada malam ini, iaitulah Quran. Yang ketiga, mala harta. Yang pertama Nabi kata, dan tidak ada dengki, tidak dikira deki. Deki ni tidak salah, deki ni tidak berdosa. Apa makna deki? Apa makna hasad? Hasad bahasa Arab, bahasa Melayu deki. Ulama-ulama buat takrif, buat definisi. Deki ni dua. Salah satunya iaitulah kita mencita-citakan supaya nikmat yang ada pada orang Islam hilang. Yang kedua, kita sakit hati apabila tengok seorang saudara seagama dengan kita mendapat nikmat Allah. Jadi salah satu ni, siapa yang ada, maka dialah orang yang pendengki. Bila ada sifat deki, maka lelahlah dia. Sebab satu hadis yang terkenal, Nabi SAW pernah bersabda yang lebih kurang bunyinya, innal hasada ya'kulul, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba au kama qala. Sesungguhnya sifat deki akan makan segala amal kita sebagaimana api memakan kayu yang kering. Kalau kita ambil kayu kering, kita pun ingat api nyalalah sekeping. Kita ambil lagi dua keping tambah, dia nyala tak? Nyala lagi. Bila nyala dah tiga keping, kita ambil pula satu lori lagi tuang atas api tadi, nyala tak? Nyala lagi. Pasal dia jenis api jenis makan kayu kering. Bila nyala selori, kita tak puas hati, kita pergi ambil sekapar. Tunda lah masuk ke sungai Ngesing. Cuah pula ke atas kayu api selori tengah nyala, nyala pula sekapar. Tak puas hati, tambah lagi kayu, tiga uti kapal selang. Nyala juga. Itulah jenis api, kalau lawan dengan kayu kering, dia memang makanan dia. Maka api di sini adalah dengki. Kayu kering tu amalan kita. Siapa yang ada dengki, amalan dia habis licin. Amalan semayang habis licin, dimakan oleh sifat dengki. Setiap amal yang kita buat, Allah akan tulis pahala. Sama ada pahalanya penuh, pahala tiga suku, pahala separuh, pahala sikit, tak kira. Tapi ditulis pahala. Pahala-pahala yang kita amal ni akan ditimbang di akhirat lagi. Apabila berat belah pahala, maka masuk syurga. Dan kalau berat belah dosa, masuk neraka. Na'udzubillah. Tetapi kalau maknanya pahala kita banyak, dimakan oleh sifat deki kita, di akhirat lagi kita bangun, kosong. Yang ada dosa. Kita tanya, malaikat dapat kerana aku itu semayang semua kan? Tu dah mu semayang, tapi mu deki, mu dah ingat mu deki jiran sebelah rumahmu. Habis licin semayang lima waktu. Semayang witir, anguh licin. Ayah haji pula tanya, dah warna kita buku amalan tak ada tulis haji. Kita pergi tahun kali umrah 8 kali. Warna tak ada. Kata malaikat, mua itu deki kan. Dengan hak niaga sebelah kedai mua itu mudah ingat. Maka habis pahala haji. Wak mari pula pahala jihad, licin pula makan di deki. Wak mari pahala selawat, pahala zikrullah, habis licin makan disipak hasad diki. Bila habis pahala, nawak gua ni. Tak tolong JKK. Tak boleh dah bah. Neh. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apabila ditimbang seseorang tu, maka sikitlah pahalanya, berat sebelah dosa, maka tempat tinggalnya api yang bernyala-nyala. Na'udzubillah. Maka boleh ditengok seorang yang kaki semayang tak pernah tinggal, disumbat di dalam api neraka. Akan ada nanti orang yang pergi haji setiap tahun, siapa dia kenal uta jabano, dia tu rumpah siapa jabano tu uta tegur tu uta kenal pasal anak-anak tahun pergi masuk neraka juga dengan sebab dihanguhkan oleh sifat deki. Hak baca Quran setiap malam 3 hari sekali khatang, sehari 10 juzuk. Licin pahala baca Quran, masuk neraka sebab tak ada pahala. Hak pergi perang tu di Palestin. Apa Palestin pergi di Syria, balik Syria pergi di Sulu pula. Berjihad, tiba-tiba ada hasad deki, licin pahala jihad. Tu orang-orang yang banyak pahala, licin pahalanya, masuk neraka. Bayangkan kita ni, kok pahala tak siapa pun besar bukit. Ha, siapa sini pahala besar bukit? Acik bangun kalau muka tak malu. Tak ada. Faham? Ha. Yang pertama deki ni sakit hati kalau tengok orang Islam dapat nikmat. Ni nyakit orang Melayu ni. Diwarisi oleh daripada puak-puak arak jahiliah. Arak jahiliah ambil dua. Ni nyakit ni. Tokeh besar nyakit deki ni Yahudi laknatullah. Sebab tu dia sanggup masuk neraka. Kerana dia nak Nabi akhir zaman daripada keturunan Nabi Yakub. Tiba-tiba Nabi akhir zaman Nabi Muhammad daripada keturunan Nabi Ismail. Maka bukan anak beranak dia. Maka dia sanggup tidak beriman dengan Nabi akhir zaman, sanggup masuk neraka. Bukan kata masuk sekejap, dulu, kini dan selamanya. Tolak. Maka siapa yang deki anak murid Yahudi? Itu je lah. Patut bila kita tengok orang dapat nikmat, kita suka. Biar kita tak dapat tupang pun, pasal dia satu agama dengan kita. Orang beriman ni gini, dia balah dengan kawan dia tu. Lama dah balah daripada Jepun mari hari tu. Berebut lepas Jepun. Siapa keleni berdendang. Tak baik. Walau dia balah gitu sekalipun 60 tahun dah kelahi. Bila dia dapat tahu jerang dia tu, hak dia balah tu menega utung, dia kata alhamdulillah. Tu orang yang tidak deki. Faham? Kena gitu. Sebab dia orang beriman. Kita kalau jerang, kalau kawan-kawan ada dapat nikmat, orang kata lalu. Orang belah rumah dia, dah duduk dua orang, lelaki bini. Tak ada anak. Beli bank syuting. Orang kata lalu. Oh, anak tak ada beli bank nak naik beli ramai-ramai. Oh. Ha, tu orang yang sifat deki boleh kenal tu. Ha. Dia buat apa cara dia naik bank tu, dia langgar hidung mu. Kau pandai dia lah, dia nak beli lagu-lagu warna bank pun. Oh, orang dah laki bini beli motor dah. Ha. Apa pergi beli bank tu pula? La ilaha illallah. Yang musibuk apa? Dia nak beli bank, dia nak beli kapal kau apa? Kau pandai dia, harta dia. Ha, ni nyakit Melayu betul tak? Ha, buanglah nyakit ni. Kalau tidak, anguh habis mayang kita. Tahajud daripada lepas sisa sampai ke subuh. Dari ni kepek tu. Tuju. Tak jadi apa kalau ada penyakit deki. Hak tu tak beli bank pula. Beli motor. Ha, dia kata dekuk. Piti banyak beli motor, beli kereta, bodoh tu. Itu penyakit Melayu haprak. Itu payah menang. Ngundi kalah, ngundi kalah. Pasal perut uduh. Faham? Perut kotor. Dan dia nak beli motor kat bandar dia. Ya? Dah tahu dah dia piti banyak apa beli motor. Beli kereta lah, tak kena hujan. Lah, apa sakot hidung pun. Penyakit hasad dengki. Jaga sebelah depan tu cak rumah. Nak raya. Dia cak lah tangga, pala tangga merah. Anak tangga kuning siu. Lepas tu tiap orang berlari itu biru macam dera tu. Oh dia kata tu. Tak kena aku tengok tak mati tu. Faham tak? Tak warna megang tu, pegang kuning tu, situ biru, tangga kuning situ pula. Warna tak masuk tu. Patut kali ni ya. Lah apa tangga mau. Mana tak ada lah nak mengata molek ke orang tak ada. Bagi yang nak korek, nak jadi orang dah kata tak molek. Ni penyakit Melayu. Daripada Arab Jahiliah, saka daripada Yahudi laknatullah. Kira nak berdeki siang malam. Apa salahnya kata molek? Nah, apa salah? Alhamdulillah. Rezeki dia boleh cak baru pula. Tak. Sakit hati. Neh. Orang berdeki ni, kalau orang yang dia deki tu kemalangan, oh suka angak dia. Suka angak. Dia balas dengan jeran belah dia. Lepas tu jeran di belah dia dengar kabar naik motosikal jatuh lah parit. Oh suka angak. Nampak dia tak rumah bereh, bawah bereh. Adang muka. Kan? Ni yang menyakit. Menyakit orang Melayu. Islam tepek dia panggil. Nak? Kira nak suruh orang susah belaka. Sebab apa? Sebab ada benda yang dia tak puas hati. Jadi buanglah penyakit hasad. Hasad-hasad ni sifat mazmumah. Semua ulama-ulama tasawuf, bila karang kitab tasawuf, bila bicarakan tentang sifat mazmumah, tidak pernah ketinggalan dengan perkataan hasad ni. Kerana dia tersangat kotor. Yang tukang hasu, iblis laknatullah. Jadi kalau deki ke orang ni, anak beranak iblis. Faham? Tak ada kira siapa-siapa pun. Nampak? Kerana deki kepada Nabi Adam lah, iblis sanggup menjadi kafir. Sanggup dihumbang keluar daripada nikmat syurga Allah. Kita tak suka ke dia? Kita tengok dia maju. Alhamdulillah. Tu yang kita kena kata. Ni dah sakit hati. Nak orang neger. Orang neger ni kalau dia orang neger pula macam dia, oh sakit hati dia. Lebih-lebih lagi kalau perniagaan yang sama hok dia neger juga. Kalau orang tu dia jual kedai roti canak, orang pun sebuah lagi mari belah kedai dia roti canak juga buka. Oh sakit hati dia. Macam tak ada tempat lain nak buka kat lain, dah aku roti canak dah, mu roti canak juga. Faham? La ilaha illallah. Rezekimu takkan boleh kau orang. Faham? Rezeki dia takkan boleh kamu. Nak? Sakit hati. Tapi kalau orang jual roti canak, belah dia orang buka KFC buruk. Dia deki tak? Tak deki ya. Pasal ni pula. Orang takkan orang pergi makan KFC buruk. Faham tak? Dia takut orang makan kedai sebelah, kedai dia tak boleh piti. Ni menyakit. Padahal ratik-ratik dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tanya kenapa makna la ilaha Allah? Dah tahu seterang. Dah tu yang memari ratik. Aku akan si minyak bau. Faham? Ambil muka sembang lah gula si minyak. La ilaha illallah membawa jutaan makna. Tiada Tuhan yang sebenar selain Allah. Yang membawa makna tiada Tuhan yang mencipta langit dan bumi selain Allah. Tiada yang memberi rezeki selain Allah. Tiada yang menurunkan penyakit selain Allah. Tiada yang menyembuhkan selain Allah. Tiada yang menghidup selain Allah. Tiada yang boleh memberi senangan kepada anak-anak melainkan Allah. Bukan kerajaan. Baru dia panggil tauhid. Baru panggil tahlil. Faham? Ni kat ratik juga, ratik juga apa belok, tekok-tekok. Nah, tapi yakin rezeki di tangan kerajaan. Alah kemengong tunggu. Faham? Allah yang beri rezeki. Mak kita tak boleh suap nasi dalam mulut kita kalau Allah tidak izin. Betul tak? Tengok orang sakit tu. Anak dia suap. Allah tak benar masuk sepinggang. Allah benar satu sudu saja. Sesudu je boleh telang. Lebih daripada sesudu menaleh tubik. Kena yakin. Padahal dia orang kaya. Kalau Allah benar sebutir nasi dia masuk, sesudu suap meneleh keluar. Kalau Allah tidak izin, yang dalam perut dah keluar balik. Namanya mutah. Lepas tu kita sebenarnya segala kejadian yang berlaku di keliling kita adalah tazkirah. Tapi kita bengong, kita wadah, kita gelak. Tak dapat ambil pengajaran. Kita ingat kuliah jenis ada meja gini, ada mikrofon. No, sekalian yang berlaku adalah kuliah, adalah tazkirah. Ha. Kita makan, tengah makan, duduk kedai kopi, ambil paung bodoh. Paung bodoh kenal tak? Di Terengganu ni, dia kalau paung, kalau ada itinya, dipanggil paungnya. Kalau ada sekaya dalam, paung sekaya. Ha. Kalau ada kacang, paung kacang. Kalau tak ada benda, paung bodoh. Nah, awak gua ni mu jangan marah bahasa Terengganu. Ha. Macam dia pergi satu tempat, kawan dia tu mari ya pukul 3. Kat ni ada belaka kumpul situ. Kawan ni pergi pukul 3 tak ada seorang. Tunggu setengah jam balik. Tak ada seorang. Dia cerita asal dah gua ni mari pukul 3. Mugi dak? Aku pergi. Lepas tu tak ada orang seorang. Lepas tu mu tunggu, aku tunggu gak setengah jam. Dah lepas tu balik bodoh apa? Ha, mana kosong. Tengah makan bau jatuh di ayam. Kena ingat, ini hak kita duduk ratik semua. Hak ni kita duduk tahlil semua. Allah telah menetapkan setiap rezeki masing-masing yang punya, tak ada orang boleh ganggu. Maka kita telah ditetapkan hari itu, tukang ambil paung, suak ke ayam. Sebab tu dia jatuh. Tup, ambil, buat lagi. Orang yang ada akidah, astagfirullahaladzim, hebat keagunganmu. Pang, mu telah tetap daripada dulu lagi. Hari ni rezeki ayam, aku yang tukang bayar ke kedai. Tu orang cekedik. Kalau orang wadah, dia kejar ayam. Siapa segamak tau, jom. Ha, tak. 2% punya pasal. Allah tetap belaka dah. Betul tak? Ha, tu lah. Ni tak marah ke ayam. Padahal ayam itu menjadi tok guru bagi dia. Nak kabar segala sudah siap. Termasuk bak rezeki. Kita tukang ambil, dia tukang makan. Kita suap dalam mulut nasi, ada tak keluar balik? Belahok. Kawan awak gurau ni mari tepuk ke belakang. Debak atas belakang. Kita tengah keluar nasi. Bersembur tubik nasi. Oh Allah siap dah, bukan rezeki kita, maka keluar balik. Kerana rezeki, arizku ma yang fa'uka. Rezeki ialah benda yang memberi guna kepada kamu. Maka kalau stok, latok dalam mulut, tidak memberi manfaat. Dia kena masuk dalam perut, duduk lama, hadam, menjadi vitamin, menjadi darah, menjadi mani, menjadi nafas, baru dia panggil yang fa'uka. Tapi kalau baru duduk mulut, keluar balik, bukan rezeki kamu. Telang dah. Masuklah perut dah. Tadi duduk lama luk. Kadang-kadang tubik balik. Tahu tak? Orang panggil benda? Mutah. Dok dang jadi darah. Dok dang jadi tenaga. Dok dang jadi susu. Dok dang jadi lendir kita. Faham tak? Dok dang jadi karbohidrat. Dok dang jadi zat besi. Keluar balik. Naik mutu sikap. Baru sedahkan nasi ni. EXPI. Siapa kat sipang depan jabat daerah tengok. Tiada halangan, hanya peluang. Bahawa rakyat didulukan. Huah, mutoh. Faham tak? Mu jangan politik. Ni contoh. Ha. Mananya duduk dalam perut dah boleh keluar balik ya? Allah dah izin keluar balik. Betul tak? Kalau Allah izin kemahmin duduk dalam perut menjadi tenaga kita, maka itulah rezeki yang fa'uka. Nampak? Maka ini semua pelajaran bagi orang yang ulil absar, orang yang luas mata hati dan pandangannya. Kita tak ada yang benda. Kucing mari ambil seekor ikan. Dia ambil ikan buka sing. Nak pusing belakang, kucing lepak ambil seekor ikan selayang. Oh, katok kucing. Bodoh. Kalau cerdik, astagfirullahalazim. Allah ajar aku hari ni. Nak 9 ekor aku beli sekilo ikan selayang. Seekor rupanya telah Allah tulis untuk binatang bernama kucing ini. Untuk keluarga aku, 8 ekor. Tazkirah yang memberi kesan. Patut kejar balik kucing tu. Beri 5 riyal. Pasal ngajar dia hari ni. Nah, dia ajar kita agama. Tapi dah kita buta. Orang buta kan nampak. Orang kita nampak witih lah. Kalau bak witih kok. Orang lutut kendor jadi tegang. Orang sakit mong geng baik selalu. Nah. Gwani wakcik lama tak pergi kuliah. Akik lutut tak. Akik lutut alih diri lama. Bayang kuliah sakit lutut. Bagi bering mulai-mulai ada. Naik atas balai raya. Cik Minah binti Ahmad. Oh. Gelek naik atas tu. Tok Imam kata celaka datang ni. Tanya ustaz tanya kuliah dia kata sakit lutut. Tanya bagi 500 yang menengok naik atas petah. Astagfirullahaladzim. Itu atas dunia. Manusia tak boleh nak kecek dah. Allah lebih lagi. Faham? Ha. Tapi bukan orang mesing tu. Ha. Orang romping. Ha. Jangan hasad deki. Walau kita tak kenang ke dia pun, jangan kita mencita-cita tercabut nikmat daripada dia. Walau keluarga kita tak berapa molek dengan keluarga dia, tapi dia orang beriman, bila dia meniaga untung, kita kena tupang suka. Itu buah-buah iman yang membesar daripada dalam jiwa kita. Benda-benda ni kita kena latih. Faham? Sebab takut dua makna deki tadi. Yang pertama, sakit hati kalau orang beriman dapat nikmat. Yang kedua, kalau boleh nikmat itu hilang daripada orang yang beriman. Kalau niaga laku, sakit hati. Yang moleknya biar bankrap. Itu nyakit orang deki. Nah, ada orang kata deki ni dia badi ikut. Orang rumah sebelah buat tangga baru, dia buat tangga baru. Orang sebelah rumah tukar pagar baru, dia tukar pagar baru. Tu bukan deki. Tak haram orang tu. Deki ni kita cita-cita supaya dia hilang nikmat. Atau bila dia buat pagar baru, kita sakit hati. Baru nama deki. Nak, hak tadi bukan dengki nama. Tidak haram. Ada jenis gitu. Di belawang dua jerang. Hak rumah sebelah beli pintu pagar baru. Hak belarik ni. Hak gelak-gelak macam rumah korung. Ha. Oh, dia beli etek. Padahal dia pagar tak ada. Itu pagar dia ada. Dia belawang waktu. Dia tak sakit hati ke jerang dia. Cuma dia jenis tiru. Rumah sebelah tukar tiang hok pak semegi kayu, buh tiang belarik pula. Hang, depan garah beli retek pak batang dia. Rumah sebelah cak baru, dia cak retek. Rumah sebelah tukar potong saga baru, dia tukar wajah baru. Faham? Oh, tu bukan deki, tu gila babi dia panggil. Faham? Duduk belawang sama sendiri. Menyusahkan suaminya sahaja. Dah? Ha. Tapi tidak haram itu bodoh orang panggil. Duk belawang itu. Nah? Ha. Maka dalam hadis ini, walaupun Nabi tak sebut, Nabi nak cerita tidak dikira hasad, tapi kita kena faham juga makna hasad itu. Sebab dia termasuk sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni sifat kotor yang ada dalam hati kita. Yang kalau kita pergi hospital, tak ada obat. Obat dia alim ulama. Di antara doktor pakar bagi yang menyakit hati ni, iaitu Dr. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia membicarakan penyakit hati manusia. Dan dia khabar bak dia begini, begini, begini, begini. Sehingga kitab dia tu diterjemahkan 500 tahun dulu dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Inggeris. Tiga bahasa utama Eropah. Hebatnya kitab ni. Kita setelah Imam Ghazali wafat 600 tahun, sutih habuk tak ada kitab Imam Ghazali dalam rumah kita. Ha, tak usah kitab Imam Ghazali. Muniatu Musalli, Hak Syekh Daud, tak ada dalam rumah kita. Padahal seria setengah je kitab. Tak ada dalam rumah kita. Kerana kita ni cak ayam. Bukan cak ayam je. Ayam bulu balik. Bukan saja bulu balik, berok kapur tu. Faham? Maybe 40 ribu. Ha, ada cokoh duduklah bagau. Ha. Viva 34 ribu. Ada tu parking warok laka. Dah warok balik pula. Oh, spesial warok balik. BLM. Faham tak? Berapa? 37 ribu. 3 utik kereta. Ha, 100 ribu. Kitab Musalli seria setengah tak ada. Lepas tu nak masuk syurga Firdaus. Mabuk ketung ke apa? Faham? Ha, ni nyakit akhir zaman. Mengaji tak macam mana nak bagi dunia banyak. Islam tak larang dunia. Tapi siapa kitab seria setengah tak mampu beli. Kereta siap booking. Booking bukan pergi beli lalu. Booking. Ha. Booking dulu tengok akan telok eh. Model baru Myvi. Hak muka depan macam ikan tuka. Ha. Booking bawah 3 bulan baru siapa kalau nak warna kuning. Ha, ni tak ada lalu dah. Ha, booking. Siapa hari booking bini kata, bang. Tak apa lagi kereta. 3 bulan ni orang kaya tu. Telefon, telefon. Kedah kereta kata siapa maring dah. Ha, tengok ah, mandi. Pak cupok mandi. Nak pergi ambil kereta baru. Faham? Balik, dah balik dia. Mereka teruk kan? Nung, kau patah ngesing. Kereta baru suka sangat. Kita bas bayang sia setengah. Siapa kemampu, tak beli. Dah, macam mana? Ha. Pedih tak? Ha. Mu lah tu. Lepas tu nak jadi bijak, nak jadi alim. Nak jadi hebat. Macam mana kita? Adakah kita pergi sekolah tak payah bawa buku? Tak. Malang tengok dah ni. Ilmu alam. Boh, tengok jadual. Ilmu alam. Sejarah. Buku sejarah. Boh, labik tengok jadual. Ha? Matematik. Boh, matematik. Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Sebik. Nak? Tak ada. Cikgu, saya tak beli buku tu. Saya pergi saja sekolah. Saya pakai pergi setengah gitu. Ada? Tak ada. Tapi bagian agama, nak, tak payah beli kita. Pakai dengar saja, bayar angguk-angguk-angguk, bagai balik. Kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ad-dunia asghar, dak pelawak. Ad-dunia akbar, Allah itu kecil, agama itu rendah, dunia lebih mustahak. Dalil, kalau belajar ilmu dunia, buku siapa jual lembu, jual beruk, nak beli buku. Tapi kalau ngaji ilmu akhirat, tak payah beli buku, walaupun sia setengah kitab Musalli. Kitab Faridah sia 8%, tak beli juga. Ha tak? Tak so kata Sahih Bukhari, 150 riyal. Batulah kita tak jadi alim ulama. Nak, kita jadi orang kampung saja. Eh? Ha, jadi sebab apa? Masalah ni, anak cerita dalam hadis. Tidak ada dengki, melainkan pada dua perkara. Mana dua perkara ni, mudekilah. Maknanya, mudapatkan, jangan beri peluang pada orang lain saja. Yang pertama, rajulun atahullahul Quran fahuwa yukimu bihi ana alai wa ana annaha. Seorang yang pertama, Allah beri kepada orang tu Quran, lalu ditunaikan hak-hak Quran siang dan malam. Maksud Quran di sini adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dia ilmu Quran, juga ilmu-ilmu lain yang semuanya bersumber daripada Al-Quran. Contoh mudah, Allah beri dia Al-Quran, pergilah belajar. Kita ada Quran, umat Nabi Musa dapat Taurat, umat Nabi Isa dapat Injil, dapat kitab daripada langit belaka. Kita umat akhir zaman dapat kitab benda? Kitab Quran. 100 berapa surah dalam? 114 surah. Daripada Bismillah, surah pertama sampai ke surah terakhir, tak ada satu huruf yang pelawak. Tak ada satu kalimah hok lebong. Tak ada satu cerita hok rekaan. Depan sekali awal-awal lagi Allah jaga dah. Zalikal kitab, demikian ini kitab yang kamu ada ni, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Sama ada bab hukum betul serma, bab pengajaran betul serma, cerita dulu kala betul serma, cerita akan datang betul serma, ha kiamat betul belaka, tak ada satu huruf pun yang tak betul. Inilah Quran. Maka bila kita dah Allah beri kepada kita melalui junjungan besar Nabi Muhammad SAW akan Quran, apa tindakan kita? Umur 60 tak pandai lagi baca Quran. Hang. Natu gairi magdu. Natu. Ha, jangan masih nikah. Kopang ni. Sambut natu. Natu orang kau lupa. Natu lelaki. Apa orang ngesing. Ha, tu kelangak boleh natu kau lupa. Pakai pula wajah. Faham? Dok pandai baca Quran. Ha? Malang natu mari duduk di ngesing. Ha, wak asyik kunyit pun. Lepas tu mayak garik, tuk tua suruh natu jadi imam keli. Ha? Jadi tak mau komang punya wasa, natu duduk depan jadi imam. Rairi magdu. Baca. Hija bang. Pakata. Tapi rairi magdu. Macam kura. Baca Quran. Orang dah hari tu orang nak pitih ni. Biar natu macam lembu pun. Pitih ada. Tok tua kata masih isa. Biar kita baca pula. Dia lagi magdu itu natu apa macam kambing. Tok tua comel sikit. Cuma ayat depan kak. Sira atau labi. Faham tak? Mulai dah tok tua dengan natu sama-sama kambing belaka. Bapa jadi bodoh gitu? Pasal tidak cakna. Kalau hal dunia ni, tadika 2 tahun. Kalau mendengar rendah 6 tahun. Kalau mendengar kurang-kurang 5 tahun. 13 tahun. Kalau 13 tahun ngaji Quran, tok guru dah. Dah minat. Kita pergi satu pondok di Jingo. Antara naratiwak nak sapa sipar rakok. Nak ngait kepala tangka tani tu. Ada satu pondok. Pondok Quran. Guru 3 orang. Kalau ngaji dengan dia, guru pertama duduk muka depan itu. Lepas tu guru tengah pula. Guru dapur. 3 kena lalu sekali ngaji. Murid berapa ribu orang ada? 2 orang. Seorang orang tani, seorang orang hulu marang. Kan? Ha? Ada. Orang cari kelebihan. Allah beri lebih. Lepas tu Syekh Daud Fadhal ni dapat jadi ulama' afsar. Pasal dia kayuh perahu pergi ke Mekah. Dengan Syekh Abdul Somad paling bani. Maka oleh kerana dia beri nilai yang tinggi pada ilmu agama, Allah beri balik pulangan dia jadi ulama' afsar. Dia mati 300 tahun, kitab dia orang ngaji sampai sekarang. Kita buat buku, kita tak mati lagi. Orang dah acil dah buku kita. Ha. Pasal apa kita tak minat mengaji Quran, ngaji hadis, ngaji fiqh, ngaji nahwu, benda-benda agama, apa tak minat? Apa kita kalau kita cari makan kedarah kita minat? Nak pagi-pagi tu, tubik kereta tu, pagi-pagi tu. Nak tinggal anak bini tu, waktu Mercedes, waktu Pelotong Saga, waktu Balbo, waktu lori, waktu steering, waktu kering. Berang. Kalau KN, pajeng jalan pagi-pagi. Orang nak pergi di mana? Cari Quran ke cari piti? Cari piti. Mungkin di Johor Bahru pagi, pagi Senin. Jeng, pagi. Pukul 7 lekat dah. Dekat flyover. Bersusung kereta ni, Pak Lapis ni. Nak pergi cari duit ke? Nak pergi cari si Pak 20? Cari duit. Nah, sebab tu kalau nak suruh orang mengaji Quran, biar ramak, kabar ke Menteri Besar Johor, biar dia umum. Dalam radio Johor. Mana-mana daripada rakyat negeri Johor Darul Ta'zim, mulai daripada bulan Julai 2013, menghadirkan diri di mana-mana masjid atau kuliah atau surau atau madrasah, belajar membaca Quran, akan dibayar RM10,000 sebulan. Tengok kalau buat sini, parking siapa Langkawi. Betul tak? Pasal Tuhan itu pitis. Nah, wa sanamu hazihil ummati addana niru wad darahim. Kata Ibrahim Ibn Adham, bapak tasawuf, tok pekong umat Muhammad adalah pitis. Sebab tu kita keluar pagi balik malam kita sanggup kerana pitis. Tu buat kerja kerajaan tu, kalau tak beri gaji je giat kerja. Gila. Nah, walaupun jawatan tinggi. Tu hok jadi esko, jadi wakil ayat tau. Hok duk ngundi pun ni, kalau duk li gaji dia ngundi tau. Dah. Tak percaya buat sekali jawatan kosong. Pegawai tinggi. Bila boleh, alhamdulillah tahniah. Kami ucapkan kepada tuan kerana tuan telah dipilih menjadi pegawai di syarikat dan jabatan kami. Tuan akan mendapat gaji sebanyak RM5,000 sebulan, tetapi dibayar di padang mahsyar. Kata orang yang boleh kerja tu, malah aku kerja jabat bodoh gini. Tak. Pada RM5,000 bayar jabat padang mahsyar orang kerja tau. Tak. Ha, sebab tu kita tidak bekerja dengan Allah. Sebab Allah tak bayar bulan. Allah bayar di akhirat lambat. Khuliqal insanu min ajal. Manusia ini dicipta jenis gaduh, nak derah. Hang. Ha. Lambat-lambat tak main. Allah buat siapa yang baca Quran sepipi, bila habis, sambung belah ni, keluar 100 ya. Baca pula beri habis, buka selok kertas, butubik 100. Allah bayangkan lah. Nah, wa innama wa innama belah ni buka 100 bulan kecil tu. Wa innama habis ayat lah ni buka ni 100 bulan. Quran tu ada 640 muka. Bermakna ada 300 keping ke 100. Berapa ya? Ha. 30,000. Betul tak? 30,000 sekali khotang tengok ah. Oh, isak dadah ngaji. Hey, innama. Ha. Mampu dah ada biti. Biti dengan main. Atu so. Biti tu ngosek beh pada atu. Tu atu-atu yang kita duk tengok zaman dulu. Atu Podong. Atu Pocong. Potiano. Atu Kalimah. Atu Kopek. Faham tak? Atu waktu tu duduk bukit belakang dah kurang ngosek. Hak banyak ngosek, atulah kocek kita ni. Nombor 1, nombor 5, nombor 10, 20, 50. Hak ngosek kali 100. Atu tu lah yang orang sanggup. Tinggal anak, tinggal bini. Di Johor. Pergi ke Sabah. Menjadi cikgu. 4 bulan baru balik. Tengok bini. Kalau rindu, Bluetooth. Atu ni punya ngosek. Tahu tak? Laki hidup di Sarawak. Bini di Johor. Bini di Terengganu, laki di Johor, pisah punya pasar. Bukan 4 juta, 1,400 he. Pitih punya pasar. Sanggup tak kita berpisah dengan bini kita kerana kuliah agama? Sanggup tak? Tak. Tuan-tuan kata 3 bulan. Ni malam ni nak mari. Abang lagi kuliah lah ni. Ada ustaz kanu mari. Aiseng lah. Jangan deki, jadi kau bodoh jangan deki. Nah. Bini kata asal gi abang malau, takut ngak kita ada nak gi bilik air, ada katok kat bilik air. Sungguh ada katok. Oh. Dak gi. Tunggu bini mana ni, takut katok. Padahal katok bukan besar bang. Mari ambil bini dia buat lagi. Faham? Katok cek ada celah batu-batu giling. Tunggu katu dubik. Jadi bini punya pasal kita sanggup, tak boleh ilmu. Ha, jangan main tu fitnah belakang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ha, harta benda kamu, anak bini kamu fitnah. Nabi Ibrahim AS tinggal isterinya bersama anak Nabi Ismail kecil lagi. Di mana? Di padang pasir Mekah. Tak ada rumah, tak ada elektrik, tak ada pitih, tak ada air, tak ada makanan, tak ada teduhan, tak ada pokok, tak ada orang. Tinggal kerana perintah Allah. Bukan satu jam untuk pergi kuliah. Bertahun-tahun kerana Allah. Kita nak tinggal bini kita sekejap di rumah. Nak mari kuliah. Tak sanggup. Ha, tu kita. Padahal semuanya wajib hadir mendengar kuliah. Kerana dia membuka minda kita. Supaya kita minat untuk mencari bekal akhirat. Maka siapa yang diberikan Quran, maka tak heran dengan Quran orang ni, orang yang mereng otaknya. Lalu menega apa pun orang nak utung. Jual kuih, jual wahulu, jual ungapi. Hak nega cek-cek, nak utung tak? Nak utung juga. Tuan-tuan kata jual kapal, jual kereta, jual lori. Semua nak utung. Maka tiba-tiba kita dapat yang paling menguntungkan, iaitu Quran. Kita tak mau terima. Ay, something wrong ni. Pada dah apa sehat ni. Eh? Mudah cakap, gila lah senang. Quran jangan main. Siapa baca Quran, Quran tolong di hari kiamat. Dalam hadis Bukhari kata, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal kiamah syafi'an li ashabi aw kama qala. Bacalah Quran. Kerana dia akan datang balik di padang mahsyar, tolong orang yang baca. Di padang mahsyar gigi bangkit daripada kubur masing-masing, susah. Raja susah, rakyat pun susah. Yang senang para nabi. Kanak-kanak yang mati belum balik, walau anak orang kafir. Orang yang mati syahid, wali-wali Allah. Hak lain seri duduk dalam kesusahan. Faham? Beriak cok, berebut-rebut sekali kepanasan. Termasuk raja, menteri, dana menteri, esko, hak kalah dah, hak menang, tak ada kira. Faham? Pak golongan saja very important person di padang mahsyar. Tak ada orang boleh tolong melainkan Allah, melainkan para nabi, melainkan Al-Quran dan amalan kita dalam dunia. Dah kita nak minta tolong dia lagi. Akhirat lagi kalau kita susah. Cari nama menteri. Hai. Tak usah akhirat dalam dunia. Natang tak takut dah. Melainkan nama Allah. Sebut dalam Syarah Azkar. Futuhat Rabbaniyah. Kalau kita jalan-jalan-jalan dalam hutang. Jumpa binatang buah yang kita boleh mudarat dengan terkamang dia. Dan kita tak ada kesempatan nak lari. Kalau boleh lari, tak apa. Nah. Maka sebut nama Allah dengan bertakbir. Insya Allah, rima lari. Kita boleh nak lari dah. Lalu kat tepi hutang. Mari. Ada tiga pikul rima. Rima tak payah jerebat. Dia pun gini tangan atas muka. Tak ada muka. Nah, tak? Padahal dia nak lambat gitu je. Tak ada dah muka. Faham? Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. InsyaAllah dia lari. Tapi kalau kita jumpa rimaci, sebut nama Perdana Menteri. Acul bo bang di riman. Mu sebut nama Presiden Rusia. Mati bang di riman. Menatang reti Allah Ta'ala yang menjadikan. Sebab tu Gajah Abraha bila nak suruh roboh Kaabah, dia tidak mahu pergi. Akhirnya Abraha suruh katok dengan besi. Siapa keluar darah gajah? Tak pergi juga. Bila hala ke Syria, dia nak pergi. Hala ke Yaman, dia nak pergi. Hala ke India, nak pergi. Hala ke Mesir, nak pergi. Hala ke Afrika, nak pergi. Hala ke Kaabah, nak pergi. Akhirnya Abraha dan tentera turun meninggalkan gajah. Maka dihancurkan oleh burung ababi. Pasal apa gajah tak mau pergi? Pasal tujuan nak roboh rumah Allah. Maka gajah kena rumah Allah. Bodohnya Abraha daripada gajah. Ha? Dan orang lain ni boleh roboh masjid, roboh surau. Jahat dari gajah. Ada orang Malaysia roboh sejik? Ha, ada? Cerdik gajah lagi. Patut gajah ha, jadi esko. Tuh tak? Ada? Serema sejarah ni bukan cerita penlipu lara. Nah, ha, dia bagian lipu je tu. Neh, bagian lara. Ni untuk menjadi kita hayati. Supaya kita bawa dalam kehidupan kita. Tengok tu gajah pun reti kenal rumah Allah. Binatang tak ada masuk neraka. Sebab tu binatang tidak derhaka kepada Allah. Ada lagi di padang mahsyar kita tengok beribu-ribu juta ekor kambing. Beratur nak masuk neraka. Kita tanya ni kambing ni, berapa ramai nak masuk neraka ni? Kambing jawab, hari tu tak tutup aurat. Tak ada, pasal dia tidak ada taklif syarak atas binatang. Faham? Ha. Maka kita betul balik. Allah beri kemuliaan kepada kita. Kitab yang paling agung. Belajar. Mulakan dengan 1, 2, 3. Alif Berta. Bila tua-tua kaki, anak dah duduk dengan kita dah. Cucu-cucu nikah habis dah. Kita duduk seorang itu. Ha? Kalau pandai baca Quran boleh ke? Ambil list pipi, ngatuk tidur tak pergi. Nah, dah kali tak pandai, masih muda tak mahu mengaji. Tua 80 dah, nak baca Quran dah anda. Dah puas nak buat anda. Tengok Ali Bising, Undertaker lawan Stone Cold. Mampu dalam gusti gitu. Belajar. Kita dulu ngaji Quran, Tok Guru orang Kedah, Ustaz Saad. Dia pakai getah pahit yang basuh kereta. Getah pahit yang basuh kaki tu. Dia pegang gini amoy. Salah kelepak atas belakang getah. Sakit bawah. Getah. Leni kalau pepah gitu, dia tumbuk balik tu guru. Nak? Nak belajar punya pasal. Tapi bukan kata pandai. Boleh lah baca. Uduh-uduh. Masalahnya tak pandai baca Quran. Nak? Bukan setakat dibaca tapi untuk mendirikan maknanya. Kerana orang yang baca Quran, dia belum dapat hidayah Quran. Dia dapat pahala membaca sawabul kira'ah. Dia akan dapat hidayah bila dia mengikut tunjuk ajar Al-Quran. Quran turun bukan untuk dibaca sahaja. Tetapi untuk diamalkan. Dia ada larang dan suruh. Tak pandai baca Quran tapi ikut peraturan Quran. Selamat. Pandai baca tapi lawan Quran. Tak selamat. Kam min qari'in yaqra'ul Quran wal Quranu yal'anuh au kama qala. Ramai umatku yang qari boleh membaca Quran tetapi dia tak ikut petunjuk Al-Quran. Yudnina 'alaihim min jalabibin. Tak kena tu nun lagi. Tok guru kata. Tekang masalah. Nun taukid sakilah. Kena tinggi tekang. Mana? Apa arti ayat? Ayat itu hendaklah perempuan-perempuan muslimah meletakkan tudung, pakai jilbab, tutup aurat-aurat mereka daripada atas kepala mereka. Bini Tok Guru ngaji kembang gantung. Ada beli hati paung petang-petang. Ada wal Quranu yal'anuh, Quran laknat, celaka kamu wahai pembaca. Padahal dia ada 10 piala tinggi daripada kepala Tok Guru. Pasal sedap baca Quran. Ha ni. Apa tahu kita ni? Ha. Batu kita nak masuk syurga Allah dengan pahala kita berat nanang. Dengan rahmat Allah. Siapa sini ada teket syurga? Ada? Tak tanya ada? Aku tangan dengan korpong. Tak muka. Tak tahu. Dah layak kita. Betul tak? Berat nanang amalan kita. Tok guru negak dah. Asal kata nak murid. Dengan rahmat Allah. Dengan kasih sayang Allah. Kita banyak salah. Orang yang paling hebat, orang yang berasa dia banyak salah. Dalil Nabi kata, Al-Kayisu mandana nafsah. wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang lebih tinggi kecerdikan IQ-nya daripada PhD ialah orang yang melihat kekurangan di dalam dirinya sendiri, kemudian mencari bekal yang boleh tolong dia lepas pada dia mati. Nah, jadi belajarlah ilmu Quran. Ada orang mengajar tafsir pergi dengar. Bukan belajar sampai ada alik rumah. Siang cari makan kedarah dah. Malang ada orang mengajar pekoh pergi dengar. Orang mengajar tafsir pergi dengar sekejap. Sejam je. Betul tak? Kita masuk kerja 8 pagi, 5 petang. Dengan bawa kenderaan apa semua 9 jam, 10 jam. Takkan malang gergari isi tak boleh dengar sejam bagian akhirat. Mu kata nak hasanah pi dunia, hasanah pi akhirah. Kalau betul-betul sehari siang kita cari piti, cari makan kedarah 8 jam, malang cari agama 8 jam tu baru orang panggil sehari. Tapi Allah tak ajik gitu. Walaupun 10 jam siang kita cari piti, malang sejam okey dah. Kita bersama dengan tutup guru, ustaz-ustaz menyampaikan ilmu. Betul tak? Itu sudah dikira sehari di sisi Allah. Tapi tak juga. Dahlah tak mari. Tak mari satu hal. Jahat lagi. Gi potong banner. Gi kerak. Faham tak? Ha. Malah kemarin, dia kata tak ada. Kita tak jadi mari di segamat. Faham tak? Ha. Dia atur dalam Facebook. Tak jadi mari. Ada sebab-sebab tertentu, teknikal dan sebagainya. Dia dah lah tak gi dengar. Dia nak suruh orang tak gi pula. Something sungguh ni. Ha. Dia ingat dia lawan kita. Tak. Lawan Allah Ta'ala. Kebenaran walaupun daripada mulut lembu, semua hakikat daripada Allah. Ha. Bodoh kecil eh baca ayat Quran atas hujah atas kita, kita tak akan menang. Pasal dia tu kecil, memang kita rasa kita menang. Tapi dia baca kalam Allah, kita sebenar lawan dengan Allah, tak akan menang. Jadi cari bekal. Ni gaklah belajar kita tak salah. Islam tak salah. Belajar ilmu dunia. Mu nak belajar sampai SPM, silakan. Nak cerdik lagi kolej, silakan. Cerdik lagi universiti, silakan. Tapi meninggalkan ilmu akhirat, situ tak kena. Nak, tak kena situ. Comel separuh, tak kena. Dia kena comel atas bawah. Baru betul. Bagian universiti, belajar. Bagian agama, tak tinggal. Itu baru betul. Satu comel sebelah, tak boleh. Pakai serban lawa. Beli kain kat Pakistan. Lelik comel-comel. Ekor serta duk punggung. Belama celok, celok Mekoh. Ismik. Hang. Janggup macam ni, beranaka. Sunnah. Alhamdulillah. Saya sugi lagi. Sakut di telinga. Comel dia dengan sunnah. Memang sunnah dia ni. Lawa dengan serbang comel. Dengan celok Rasulullah. Nah, dengan janggut lagi. Ni kain pulak Hanana atas kepala. Ya Hanana. Faham? Kain selepang. Tapi lanjang. Lalu kot depan tu. Lari habis kau puan. Faham tak? Pasal apa? Pasal sebelah. Sebahagian saja comel, sebahagian lagi telanjang. Maka kita gitu juga beriman-beriman dah. Tapi ingat al-imanu urian walibasuhu taqwa wazinatuhul ilmu. Iman itu kosong, telanjang boge. Pakaiannya adalah takwa. Dan dia punya make up, dia punya perhiasan adalah ilmu. Nampak? Ilmu kena ada. Ilmu mana? Ilmu akhirat. Kalau dah ngaji, kalau dah salah, tak apa. Tapi kalau salah, punah. Orang yang tak belajar bab semayang, dia pun semayang. Tiba-tiba betul segala-galanya. Soh. Tahu tak? Tapi kalau orang yang tak belajar, biasanya betul ke salah? Salah. Tapi katakanlah dia tak belajar pun bab semayang, semayangnya betul, maka sah semayang. Tapi bayang, adakah orang yang tak belajar boleh betul? Tak belajar bab taharah, tak belajar bab basuh kencing. Ini semua kuliah. Tak ada khabar dalam rancangan Raja Lawak. Kuliah. Tak ada taharah, tak ada semayang. Bak kecing, bak basuh berak, dak ikut betul, kena katak dalam kubur. Dalil Nabi SAW kata, tanazzahu anil bauli fa inna amata azabil qabri minhu au kama qala. Naklah kamu bersuci betul-betul ketika kencing berak. Kerana ramai yang dipukul di dalam kubur kerana kencing berak. Ada. Bak mandi junuk dah reti, ngaji nak bak siti. Tak pandai. Malam pertama baru nikah. Nyambut atu dia panggil. Nak, malam pertama kau akan nikah. Best lah, malam pertama. Nak. Makin nak bersama dengan isteri dia. Baru mukaddimatun. Mana? Mukaddimah, mana mukaddimah? Pakcik tu tahu. Pakcik tua faham. Cipak 20 je lambat. Bak ni memang orang derah faham. Baru mukaddimah. Pendek mukaddimah. Timba baru duduk birak kerek. Ni kerek, mana dok kerek lega. Orang mandi-mandi, orang jenis mandi lega. Kadang-kadang dia bubur timba, dia bubur bawah. Kadang-kadang dia bubur tepi ni. Dok celuk lah ni, tepi ni. Baru duduk tepi kerek, berlaku kebakaran. Dapur ingat tadi basuh kawah tadi baru dak padam molek ingat di dapur. Dinding dapur nyala. Api, api, api. Jadi pengantin baru ni hok duk birak kerek ni keju. Takkan nak sambung apa api. Jadi selamat dulu telefon bomba waktu telefon JKK waktu telefon. Pani panggil pai, ambil pai, jiru apa semua, selesai. Dekat pukul 4 pagi, baru selesai. Bagi Alhamdulillah. Yang ingat di dapur saja, dinding dapur. Mujur dok parok. Anak, kak kau lima siap belaka sembang. Tak sembang pula. Takkan masuk tidur ledu. Orang Melayu kan, ada benda-benda kejadian lembang tu. Orang dia panah naik. Dah gabang subuh. Maka bini tanya laki bang. Dah kena mandi dok tadi. Laki dia kata dok ingat pula ada masa sekolah itu masa matematik. Ada kabur. Ilmu alam. Dok ingat dah learning. Mandi kedok dok tahu. Lah nak mayar subuh mana dah pasti. Timba dok birah kerek dok celung lagi. Mandi kedok. Tanya ayah tok tua. Ayah tok tua gitu mari. Maka buat sepetok. Bodoh banyak ayah tu tua. Dah orang modern. Ayah kata bodoh punya natu. Oh gitu pun dah tahu. Dah buat gana ayah. Tayamum. Ayah. Tayamum tu. Ayah tu tua. Dah nak buat gana. Ayah dah ngaji. Kutik duduk botol maidan bagi-bagi. Suruh kau puduh balik garis. Ayah. Dah? Patut suruh tayamung. Laki bini. Geloli bomoh lah debu. Geloli lah debu. Dah? Pasal jahil. Orang duk ngajar wah-wah-wah. Duk tengok tali besing. Pah rata berita drama. Baru hero nak kena tikang. Bersambung malam esok. Receh lah. Lepas tu malasak tengok pula. Daripada muda sampai ketua. Daripada rambut hitam belakang lenitok. Putih lah. Bulu tiok. Duk tengok ke tali besing lagi. Bukan orang marah tengok tali besing. Tapi jangan gadaikan majlis-majlis ilmu. Faham lagi? Sekarang ada lagi cerita ke tutup off TV? Dok. Dia tunggu kita balik. Ini dok. Asal garik. Bainal maghrib wal isyak ini prime time. Waktu perdana. Masa inilah kuliah-kuliah di seluruh negara. Faham? Ada? Tak mari. Bila lagi sejik lagi surah kaki ya. Sepu lagi. Malam ni sepu. Baru mari. Malam lain tengok mak ni sepu. Malam sebu baru mari. Setahun sekali. Kata mana memari setahun sekali? Tukar buk. Tukar buku baru. Kononnya malaikat bila tengok kita malam sepu mari, malaikat pun kata malam lain mari pulak ni. Pakai tulis setahun ah. Ha? Padahal malam esok malaikat mari tak ada setara malam ramai-ramai. Potong pulak nama. Ha, ini masalah kita orang Melayu. Nah, sebab kita permudah-mudahkan perkara-perkara akhirat. Bapa jadi gitu? Jangan buat gitu. Nah, kita ni balik kepada Allah nanti. Yang kedua, rajulun atahullahu ma'ala. Orang yang Allah beri dia harta, laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, kita duduk dalam negara kita. Di mana saja di atas muka bumi, kebanyakannya mudah dengan harta. Di tempat kita mudah sekarang. Walaupun kita kerja kelauk je, tapi boleh makan pagi, boleh makan petang. Betul tak? Walaupun rumah kita buruk, ada motosikal, ada kereta, ada peti sejuk. Bayangkan, bila Rasulullah wafat, orang kita tengok rumah Rasulullah, apa benda harta Nabi ada? Tiga perkara. Yang pertama, ada satu cermin pecah dah. Nah, untuk Nabi sikat rambut. Yang kedua, sikat rambut Nabi. Buruk dah. Yang ketiga, ada terpayang daripada tanah, isi air untuk ambil wuduk, untuk bertaharah. Tak ada benda lain. Kita Allah hebat. Komang-komang kita pun ada got kereta kecil. Faham? Kancil. Bayangkan orang yang pakai kancil, pada zaman Laksmana Hantuah, dia jadi raja. Jadi dia ada kereta kecil. Faham? Walaupun kereta kecil, tak kena panah, tak kena hujan. Tak kena jerebu. Nah, dah benda lagi. Allah beri banyak dah. Balas budi Allah. Kita dulu tak ada. Allah adakan kita minal adam ilal wujud. Ada kita. Boleh tengok kebesaran ciptaan Allah. Kecil. Allah keluarkan kita daripada perut mak kita. Boleh ngakak, boleh duduk, boleh bangun, boleh jalan, boleh berlari. Masuk sekolah. Sekarang sudah berjaya. Ha? Bukan berjaya menjadi orang yang film star dan sebagainya. Berjaya menjadi orang yang boleh berumah tangga. Tuhan nak, kita nak kerja, beri kerja. Nak motor, beri motor. Nak kereta, beri kereta. Nak bini, boleh bini. Nak anak, berik, beranak sama. Nak hayyalah salah, hayyalah falah, panggil mari, tak mari. Kurang hajar dengan Allah. Biadab dengan Allah. Anak kita, kita bela daripada kecil, beri belaka dengan sekolah, dengan sakit, begitu gini. Tiba-tiba suruh ambil air segelah ke ayah pun tak ambuh. Maka kita khapok kepala dia. Ada beseng dengan beseng, kita papah atas muka. Maka gitulah. Wa'lamu anna allaha syadidul iqab. Ndaklah kamu reti bahasa. Sesungguhnya balasan Allah di akhirat tersangat keras daripada hukuman-hukuman dunia. Nah, Allah beri harta. Fahuwa yungfikuhu. Dia dapat membelanjakan. Ana alai. Wa ana annaha siang malam. Maknanya, kalau kita nak dengki, tengoklah orang-orang yang senang tapi boleh membelanjakan harta ke jalan Allah. Masa kita buat kuliah berdana dengan Syekh Ali As-Sabuni di Shah Alam, kita ada kutip derma lah kuliah tu untuk orang Syria. Orang pun berilah RM5, RM10, RM1, RM5, RM10, RM1. Kita tengok ada latong tu nampak lah. RM5 merah, biru, hijau. Merah, biru, hijau. Biru dah over banyak, hijau banyak. Dah. Ha. Habis kuliah. Rupanya ada seorang laki-laki pakai baju Melayu, pakai kain pelekat. Kata penganjur, ustaz tu orang tu yang pakai kain pelekat tu dia bagi RM100,000. Ha ni yang kita nak deki. Ha. Kita tak kebih je tu bih orang dah. Seria je we. Tak. Eh? Ha. Kita dalam bank pada lima ada 6,000. Tabung haji ada 15,000. Bawa tika ada 800 di rumah. Nah. Ha, dalam laci 5,000-6,000. Tapi bila derma, sia. Laki-laki ni pakai baju Melayu je. Bukan pakai baju kok, bukan menteri. Pakai kain pelekat. Itulah ustaz. Orang yang bagi RM100,000. Allahu Rabbi. Orang biasa lekeh. RM100,000. Kalau kita ada fitih tu biar RM100,000. Beri tak? Dah. Kita. Seria mo. Ha. Takbir. Takbir. Takbir. Seria. Tapi orang-orang musing lah. No. Ha, itu masalah kita. Pasal kita tak yakin. Ma yang kusuh maklumi sadaqah, tidak akan kurang harta dengan sebab kita sedekah. Bukan jaminan daripada label brother. Jaminan daripada Rasulullah SAW. Orang yang sedekah pada jalan Allah tidak akan kurang, bahkan bertambah banyak. Kadang-kadang kita menderma, kita bersedekah, Allah bayar dengan duit berlipat kali ganda. Kadang-kadang Allah bayar dengan benda lain, seperti terlepas daripada bala petaka. Sepatutnya kereta kita kena dah trailer tu, habis anak beranak. Tapi kita pernah menderma beberapa tahun lepas, terlepas kena kereta yang di belakang kita. Itu semua berkat menderma dan bersedekah. Patutnya kita lalu pagi tu, kita sapar kaki kita, ular tedung sela pun sapar. Pijak atas belakang, kelepuk bahan atas kaki. 3 hari, tanam terus dalam kubur kita. Tapi kadang-kadang dengan sebab kita menderma, ular lalu dulu, kita mari ke diam. Betul tak? Kerana Allah, Rabbil Alamin, dia pegawai takbir, yang mentakbir kejadian pada alam-alam ini. Dan dia antara sedekah, ceroh kubur. Ya, antara sedekah lagi, iaitu dia datang menjadi benteng kita daripada huru-hara dan kepanasan api neraka. Nah, kadang-kadang dengan panjang umur, dengan sebab bersedekah. Eh, lagu mana panjang umur? Tak usah cakap banyak. Bubuh dua perkara. Yang pertama, qada dan qadar. Allah telah menetapkan segala kejadian, segala perkara. Yakin sungguh-sungguh. Dan yang kedua, Allah ini fa'alul lima yurid. Maha berbuat apa saja yang dia nak buat. Dia nak rubah apa saja, ikut pandai dia. Kita tidak boleh ada kuasa suatu pun. Kalau nak panjangkan umur seseorang, itu dia punya kuasa. Kita yang tak mampu selain daripada Allah. Maka kita kena rasa geram tengok orang-orang yang dapat bitih, rasa senang, kaya, mereka bersedekah, memberi sumbangan dan sebagainya. Mana kalau kita tak boleh nak beri 100 ribu, nak kita berilah sekadar mana yang kita rasa tidak menyesal di akhirat nanti. Sebab tiap-tiap orang yang masuk di dalam kubur, dia akan minta balik untuk bersedekah. Fa'asaddaqa wa'akum minasalihin. Betul tak? Ya Allah, aku nak hidup semula. Untuk apa? Aku nak bersedekah. Nak jadi orang soleh. Tu mayat. Kita belum jadi mayat. Hidup lagi. Bersedekahlah. Berdermalah. Rumah anak yatim. Orang nak buat madrasah. Orang nak buat pondok. Orang nak buat perkara-perkara kebajikan. Yang menguntungkan kita. Mengauk keuntungan saham kita di akhirat. Beri, beri, beri, beri. Tidak pernah masuk surat khabar orang yang suka menderma jatuh muflih. Tak pernah. Yang jatuh muflih, orang yang kuat nega dengan dunia. Orang yang menega dengan Allah tidak akan muflih. Dulu, kini dan selama. Jaminan dalam Quran, tijaratan lan tabur. Bisnes dengan Allah lan tabur. Guna lang napi istibar. Tidak akan lagi mengalami kerugian sampai bila-bila pun. Kalau kita yakin dengan Allah. Aduh. Nah, niat kalau jumpa anak yatim, jumpa orang susah ni dok. Tak ada niat langsung. Lalu tengok budak pondok tiga orang duk tepi jalan tengah panas duk tunggu bas lalu lalu. Apa salah berhenti? Dah mu pakai proton saga. Tak ada ada 50 rial lah kocek dok. Ngaji mana ni? Pondok mana? Ha, ngaji sini. Ambil 50 rial dah buat belanja tiga orang. Betul tak? Allah bayar ke kita macam-macam bisnes kita akan untung di masa akan datang dan sebagainya. Tengok ada jemaah dakwah duduk tepi jalan, duduk baca doa tepi jalan, nak pergi tabligh ke, nak pergi apa ke. Berhenti kak. Ambil 50 yang, kat pergi makan roti canang, pakai duit ni. Nak? Dah kita dah dakwah dah. Dia dapat makan duit kita. Nak? Dengan kita tumpang berkat. Ni lalu tengok orang duduk buat sejik, buat pondok pun. Oh, siap dah pondok. Kejap benar buat. Gitulah. Tak ada berhenti nak lacor ke 100. Nak lacor ke 200 ni dah. Spoiler kereta 150 bayar. Bila? Boleh buat jemur ikan kering spoiler. Tapi nak derma 1.5 bayar. Ada. Rugi kita, rugi. Bukan marah kita dengan dunia kita, pandai-pandai balance biar ada infak. Nah, joli-joli juga. Hak bagian infak juga. Kita tak ada infak, rugi saja-saja ni. Neh. Pasal duit kita ni tak laku dah. Yang kita beli jadi pakaian akan hancur. Yang kita makan minum jadi tai, jadi air kecing. Tapi masadaktum faqad abqaitum. Apa yang telah kamu dermakan, itu yang telah kamu kekalkan sampai kepada hari akhirat nanti. InsyaAllah sedikit daripada tazkirah tadi memberi kita maklumat untuk membaikkan diri kita di masa-masa akan datang. Kita ada masa 1 jam lagi soal jawab, boleh tak? Ha, sebelum tu kita lancarkan dulu kutipan derma untuk pembangunan dan pengurusan Tahfiz Al-Khairiyah Mersing. Jadi petugas-petugas iaitu pelajar tahfiz laki-laki dan perempuan memakai tanda nama khas bersama uncang yang berlogo Tahfiz Al-Khairiyah boleh memulakan tugas sekarang. Ha, semalam di Ma'had Ibnu Mas'ud di Segamat dapat RM16,000. Alhamdulillah orang Segamat. Tapi mungkin dapat banyak lagi sebab budak-budak tahfiz tu dia duduk di jalan stoko itu ramai-ramai. Macam sutung. Faham tak? Ha, patut jangan masuk kita ramai-ramai. Dia biar kembang gitu. Nah, untuk kutip lebih banyak. Nah, ha, bukan wajib ni. Derma. Sebut derma bukan tekek. Nah. Ha?